Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Kita kembali membaca kitab tafsir di Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahmatullahi ta'ala alaih. Sebelum itu, seperti biasa, kita beri kesempatan bagi siapa yang mau membaca tafsir dari surat yang akan kita baca penjelasannya, yaitu tafsir ataupun surat Al-Kautsar. Tafadhol, silakan. Ada yang mau, ya, tiga orang membaca surat Al-Kautsar. Tafadhol Pak, dicoba ya dengan suara keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjang. فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَنَك ya ya yang lain apa antum mau nyoba ganti yang belum antum baca Al-Kautsar ya bi sawtin murtafi' dengan suara keras. A'udzubillah. Jangan tergesa-gesa ya, santai aja. Perhatikan hukum-hukum tajwidnya. Ya, sebelah kiri. Fadhol Pak, baca. Ya, semuanya insya Allah hafal ya. Ini surat ya yang paling pendek ya, bukan jumlah ayatnya tapi huruf-hurufnya dan kalimat-kalimatnya paling sedikit. Di sana ada juga kan, ini surat terdiri dari berapa ayat? 3. Masih ada nggak di sana surat yang lain yang terdiri dari 3 ayat? Masih kan? Wal Asr Pak, 3 juga ya? Ya 3, cuma lebih panjang mana huruf-hurufnya dengan kalimat-kalimatnya? Lebih panjang Al Asr, lebih pendek Al Kautsar. Tapi faedahnya banyak, seperti namanya Al-Kautsar, Al-Khair Al-Kathir. Ya. Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thaynakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna a'thaynakal kautsar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Nanti akan kita jelaskan tentang makna dari al-kautsar. Fasholli lirabbika wanhar, oleh karenanya hendaknya engkau salat dan berkurban hanya untuk Rabbmu. Inna shani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari Allah, terputus dari kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan sebelum itu, sebelum kita baca tafsir beliau rahimahullah, kita akan menyampaikan beberapa mukaddimah ya berkait dengan surat ini yang akan kita baca tafsirnya. Yang pertama berkait dengan nama dari surat ini. Nama yang paling masyhur, yang paling dikenal dari surat ini adalah apa? Surat Al-Kautsar. Di sana ada nama yang lain, yaitu surat Inna A'tainakal Kautsar. Juga ada nama yang lain, surat An-Nahr, surat yang berisi ataupun surat yang berisi perintah untuk berkurban ataupun menyembelih. Ya. Dan pembahasan dari surat ini adalah tentang kenikmatan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabinya yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Kautsar. Di sisi lain, di dalamnya terdapat ya penjelasan tentang hukuman bagi siapa-siapa yang dia membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia terputus dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Itu maudhu' atau pembahasan daripada surat ini. Terkait dengan surat ini, apakah surat Madaniyah atau Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sebelum beliau hijrah ke Madinah. Itu surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah adalah surat ataupun ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya, terkait dengan surat ini Al-Kautsar, ada khilaf di antara para ulama. Ya, apakah dia surat Makkiyah ataupun Madaniyah? Adapun jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surat ini Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebelum hijrah ke Madinah. Apa hujah mereka? Hujah mereka adalah bahwasanya, kata mereka, sebab turunnya surat Al-Kautsar ini adalah ucapannya Sonadid kufar Quraisy, pembesar-pembesar kufar Quraisy, yang mereka berkomentar, berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati anaknya Al-Qasim ya radhiyallahu taala anhu, kata mereka, butir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus, dia tidak punya keturunan, tidaklah terlahir untuknya seorang anak laki-laki, melainkan dia mati, terputus dia dari anak laki-laki, terputus dia dari keturunan. Kalau dia sudah meninggal, niscaya dia tidak lagi akan disebut-sebut oleh manusia. Maka turunlah ayat ini, katanya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang terputus ya kebaikannya adalah siapa-siapa yang benci kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini turun sebagai bantahan atas komentar-komentar tokoh-tokoh besar kaum Quraisy kufar. Hanya saja riwayat-riwayat yang dibawakan oleh mereka itu dilemahkan oleh sebagian ulama yang lain. Ya, sehingga mereka yang lain berpendapat bahwasanya surat ini termasuk surat Madaniyah. Ya, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Ini diperkuat lagi dengan sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Anas radhiyallahu taala anhu, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina." Ya, fil masjid. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami di masjid. Ketika itu baru ada Masjid Nabawi di Madinah. Dan Anas pun masuk Islam di Madinah. Ini yang menguatkan pendapat bahwasanya surat ini Al-Kautsar termasuk surat Madaniyah. Ya. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid baina adhhurina idz aghfa ighfa'atan, tiba-tiba Rasulullah tadinya bersama kami berbicara tertimpa tidur sejenak, turun kepada beliau wahyu. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassima, setelah itu beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Laqad unzilat alayya anifan suratun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar." Sungguh kata Rasul, telah diturunkan kepadaku barusan sebuah surat. Kemudian beliau baca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma tadruna mal kautsar? Hal tadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untukku dan umatku?" Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu nahrun wa'adanihi rabbi huwa khairun katsirun wa huwa haudun taridu 'alaihi ummati." Al-kautsar adalah sungai di surga yang Rabbku Allah Subhanahu wa taala janjikan untukku. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat besar. Wa huwa haudun, itu juga merupakan haud yang akan nanti tiba di hari kiamat, di padang mahsyar didatangi oleh umatku. Taridu 'alaihi ummati. Aniyatuhu 'adadun nujum. Kelas-kelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Dalam riwayat yang lain, seperti bintang-bintang di langit, diserupakan dalam hal banyaknya dan juga dalam hal sifatnya, berkilau kelas-kelasnya. Ya. Hanya saja disebutkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayukhtalaj al-'abdu minhum." Hanya saja ada di antara hamba yang dia hendak mendatangi al-Kautsar, ya, telaga ini, kemudian dia dihalangi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabbnya, "Rabb, innahu min ummati wa hiya rabbku. Mengapa dia dihalangi untuk meminum dari telagaku? Padahal dia termasuk umatku." Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah mengenalinya dari asarul wudu, bekas-bekas wudu badannya. Kenapa dia dihalangi? Tidak bisa dia menikmati al-haud bersama yang menikmatinya. Dikatakan, "Innaka la tadri ma ahdatha ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang diada-adakan olehnya sepeninggalmu. Dia sepeninggalmu murtad. Sebagian yang lain sepeninggalmu mengada-adakan, ya, ajaran-ajaran yang baru yang tidak engkau ajarkan, menyelisih sunnahmu sehingga terhalang dia dari meminum telaga haud di hari yang sangat panas. Ya, di padang mahsyar. Di sini juga ada ancaman yang keras bagi siapa-siapa yang dia meninggalkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, membuat ajaran-ajaran baru, menandingi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terancam dia untuk tidak bisa meminum telaga haud yang akan dijelaskan nanti, ya, bagaimana sifatnya. Ini di antara yang memperkuat pendapat bahwasanya surat ini Al-Kautsar adalah surat apa? Madaniyah. Ya. Kemudian sebelum itu juga kita perlu mengetahui, ya, tentang aqwalul ulama, pendapat-pendapat ulama ketika mereka menafsirkan makna al-Kautsar. Ya, al-Imam al-Qurtubi ataupun, ya, ulama yang lain dari ulama ahli tafsir, ya, menyebutkan bahwasanya terkait dengan tafsir ataupun makna Al-Kautsar ada 16 pendapat. Banyak sekali, ya, pendapatnya. Hanya saja yang paling masyhur kita sebutkan 3 saja. Yaitu yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai di sorga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk nabinya dan juga umatnya. Ini didukung dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Ya, di antaranya adalah yang barusan kita baca. Ya. Dan di sana ada hadis yang lain. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltul jannah fa idza ana bi nahrin hafatahu khiyamul lu'lu fa darabtu bi yadi ila ma yajri fihi al ma fa idza miskun azfar." قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل رواه البخاري ومسلم. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau tadi saya keliru, riwayat Al-Imam Ahmad adalah hadis yang sebelumnya. Tersebut dalam riwayat Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya memasuki surga, tiba-tiba saya berada di sebuah sungai. Hafatahu khiyamul lu'lu, tepi kanan kirinya adalah kemah-kemah yang terbikin dari lu'lu mutiara. Ya, biasanya kita di dunia ya sangat senang menikmati pemandangan sungai, kemudian di samping sungai itu ada bangunan-bangunan ya. Menikmati aliran sungai yang jernih, yang indah dan pemandangan yang ada sekitarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuk Rasulullah dan umatnya yang setia kepadanya, yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Allah siapkan di dalam surga nanti sungai. Ya. Al-Kautsar, yang mana tepi kanan kirinya ada kemah-kemah yang terbikin dari mutiara-mutiara. Fadrabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma, maka saya pukulkan tanganku kepada tanah yang di situ mengalir sungainya. Saya pukulkan. Ya. Saya pukulkan tanganku ya ke sungai tersebut. Fa idza miskun azfar. Tiba-tiba pasirnya itu berbau misik yang murni, harum. Sebutkan di dalam riwayat yang lain, pasirnya itu terdiri dari mutiara-mutiara dan juga yakut. Ya. Maka saya berkata kepada Jibril, ya, ini apa wahai Jibril? Sungai apa ini wahai Jibril? Maka Jibril alaihi salam berkata, "Hadzal kautsar alladzi a'taakahu, inilah al-kautsar yang Allah berikan kepadamu." Ya. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Jarir dari Syarik bin Abi Namr, bahwasanya beliau Syarik berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala an berkata kepada kami, mengisahkan kepada kami, "Lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madha bihi Jibril fi samai dunya, fa idza huwa bi nahrin alaihi qasrun min lu'lu'in wa zabarjadin." فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال جبريل ما هذا النهر قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah ke langit, diisrakan ya, dimi'rajkan ke langit, maka beliau pun berangkat bersama Jibril ke langit ya. فإذا هو بنهر, maka tiba-tiba beliau berada di sebuah sungai. Alaihi qasrun, di atasnya ada istana yang terbikin dari mutiara-mutiara dan zamrud. Fadhahaba yashammu turabah, maka Rasulullah pun mendekati sungai tadi dan menciumnya. Maka ternyata baunya bau misik yang sangat harum. Maka beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, sungai apa ini? Maka Jibril berkata, ini adalah sungai Al-Kautsar yang Allah simpan untukmu. Ini juga mendukung pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya makna Al-Kautsar adalah sungai di sorga yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk rasulnya dan juga untuk umatnya yang setia kepadanya. Iya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah haud, telaga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk rasulnya dan umatnya yang berhak mendapatkannya, yang mereka setia kepada nabinya. Ya. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang pertama yang kita bawakan, wa huwa al-haud alladhi taridu alaihi ummati. Al-Kautsar adalah haud, telaga yang akan didatangi oleh umatku dari kiamat di pada mahsyar. Dan ini pendapat tidak bertentangan. Sama. Ya, Al-Kautsar bisa an-nahr fil jannah ataupun al-haud fil qiyamah, karena telaga yang Allah siapkan nanti di pada mahsyar itu sumbernya dari Al-Kautsar yang ada di sorga, dikucurkan oleh Allah, dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, ke telaga Al-Kautsar. Iya. Sehingga Dua pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Jarir, ya, At-Tabari, ya, dikuatkan oleh beliau rahimahullah. Dan di sana ada pendapat yang berikutnya, yang ketiga, ya. Dan kalau kita baca, ya, tentang sifat-sifat tentang Al-Kautsar, sungguh sangat indah, ya, sangat-sangat luar biasa, ya, sangat nikmat, ya. Sungai ini, ya, sungai Al-Kautsar yang Allah siapkan di surga kelak, ya, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmatinya, itu tidak berada dalam ukhdud, parit-parit, lobang-lobang, bukan. Jadi dia mengalir di permukaan bumi. Nah, itu kehebatannya, keluar biasaannya. Ya, sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis. Di antaranya dalam hadis Anas, bahwasanya Anas radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari membaca surat Al-Kautsar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titul kautsara fa idza huwa nahrun yajri wa lam yushaq shaqqa." Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, "wa lam yushaq shaqqa." Dan tidak dibikin ya lubang ataupun parit-parit bentuknya. Faidah hafatahu kubab, maka tiba-tiba, ya, samping kanan kirinya, tepi kanan kirinya itu kibabul lu'lu, kubah-kubah dari mutiara ataupun kemah-kemah dari mutiara. Kemudian saya pukulkan tanganku kepada sungai tadi, maka tiba-tiba, ya, baunya sangat harum. Ya. Kemudian juga di dalamnya disebutkan dari Anas pula, ya. Adzunnukum tadzunnuna anna anharul jannah ukhdud. Saya menduga bahwasanya kalian mengira bahwasanya sungai-sungai di surga itu seperti parit-parit sebagaimana sungai-sungai di dunia. La wallahi, tidak, demi Allah, tidak seperti itu sungai-sungai di surga. Innaha lasaihatun ala wajhil ardi. Sungai-sungai di surga itu mengalir di permukaan bumi. Tidak dalam parit, lubang-lubang, tidak. Ya. Ihda hafataiha lu'lu wal ukhra al yaqut. Salah satu tepinya terbikin dari lu'lu, mutiara, dan yang lainnya dari yakut. Wa tinuha al misku, kemudian tanahnya adalah misik yang sangat harum. Ya. Dari sini juga Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi berkata dalam Nuniyahnya, katanya, anharuha fi ghairi ukhdudin jarad subhana mumsikuha 'anil faydani. Min tahtihim tajri kama sya'u mufajjiratan wa ma lin nahri min nuqsani. Sungai-sungai di surga min ghairi ukhdudin jarat, mengalir tapi tidak pada parit-parit di permukaan bumi. Ya, tapi kanan kirinya dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mutiara-mutiara dan yakut. Ya. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menahan sungai tadi untuk tidak meluber ke kanan dan ke kiri. Min tahtihim tajri kama sya'u, di bawah penduduk surga sungai ini mengalir, mufajjaratan wa mali nahri min nuqsani, terus mengalir dan tidak ada pada sungai ini sedikit pun kekurangan. Ya, sengaja kita tambahkan agar kita, ya, bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk beramal soleh hingga kita bisa meraih kenikmatan yang sangat luar biasa ini, kenikmatan yang berupa Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk nabinya dan juga untuk umatnya yang setia kepadanya. Ya. Baik, kita masuk kepada kitab, ya, ni Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaih, Taisir Al-Karim Rahman. Kata beliau rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan ataupun akan memberikan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Maka hendaknya engkau salat dan juga menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepadanya. Inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari Allah, terputus dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Kata beliau rahimahullah, yaqulullahu ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaihi. Allah yang Maha Tinggi berkata, bersabda, berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya. Ya. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami wahai Rasul telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-khair al-katsir, kata beliau, yang dimaksud dengan al-kautsar di sini al-khair al-katsir, pendapat yang berikutnya, yang ketiga yang beliau pilih. Ya, kalau tadi disebutkan pendapat yang pertama al-kautsar bermakna an-nahr fil jannah, yang kedua al-haud fil qiyamah, yang ketiga diantaranya al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Ini karena memandang lafaznya al-kautsar wazannya fa'al, yang mengandung makna banyak ataupun sangat banyak, seperti kaugab, bintang kan banyak bintang. Ya. Al-khair al-katsir di antara yang berpendapat seperti ini Ibnu Abbas juga. Ya. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ya. Kata beliau yang dimaksud dengan al-kautsar adalah al-khair al-katsir. Berarti maknanya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang sangat banyak yang tidak terhingga. Wal fadl al-ghazir, dan keutamaan yang sangat deras, sangat banyak. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi yaumal qiyamah. Di mana termasuk dari kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya adalah apa yang Allah berikan kepadanya pada hari kiamat. Minan nahri alladzi yuqalu lahu al-kautsar, berupa sungai yang dinamakan dengan sungai al-kautsar. Wa minal haud, ataupun haud, telaga al-kautsar. Di sini beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya makna dari al-kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Di antaranya masuk di dalamnya al-kautsar. Iya, sungai al-kautsar ini termasuk dari al-khair al-katsir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya alaihi salatu wasalam. Tuluhu syahrun wa 'arduhu syahrun. Ah, ini sifat daripada telaga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk nabinya. Tuluhu syahrun. Panjangnya telaga ini adalah sejarak satu bulan perjalanan. Wa 'arduhu syahrun, dan juga luasnya pun demikian. Sepanjang perjalanan satu bulan. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan rasanya lebih manis daripada madu. Aniyatuhu kanujumis sama. Kemudian bejana-bejananya, cangkir-cangkirnya itu seperti bintang-bintang di langit. Disamakan, ya, bejana-bejana yang ada padanya seperti bintang-bintang di langit. Fi kasratiha wastinaratiha, dalam hal banyaknya. Sangat banyak bejana-bejana yang Allah siapkan di telaga Al-Kautsar, seperti banyaknya bintang-bintang yang ada di langit. Wastinaratiha, dan juga dalam hal bercahayanya, terangnya. Bukan hanya dari sisi banyaknya disamakannya gelas-gelas tersebut, tapi juga dari sisi keindahannya. Ya, dari sisi cemerlangnya. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Siapa yang dia minum satu teguk saja dari telaga ini, niscaya dia tidak akan merasakan lagi setelah itu yang namanya kehausan. Hilang darinya kehausan. Kemudian kita beli rahimahullah, wa lamma dzakara minnatahu 'alaihi amarahu bi syukriha. Faqala fasholli li rabbika wanhar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatannya, karunia-Nya yang sangat besar kepada nabinya, maka Allah perintahkan beliau untuk bersyukur kepadanya dengan mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Oleh karenanya hendaknya kau salat untuk Allah dan juga berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terkait dengan makna fasholli. Ada beberapa pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, yang ini insyaallah lebih sahih, yang dimaksud dengan fasholli adalah salatlah semua salat. Salat yang fardunya ataupun yang sunnahnya. Salat idnya, salat Jumatnya untuk Allah semata. Sebagian yang lain mengatakan ataupun menafsirkan fasholli maksudnya salat id. Kerjakanlah salat Idul Adha. Iya, untuk Allah semata. Dalilnya apa? Dalilnya katanya setelah disebutkan wanhar, dan menyembelihlah. Iya. Tapi yang roji ataupun yang lebih banyak dirojikan oleh para ulama adalah ucapan atau pendapat yang pertama, yaitu sholat secara umum. Hendaknya sholat seluruhnya yang kita kerjakan, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya, kita ikhlaskan, kita murnikan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti halnya kaum musyrikin yang mereka sholat untuk berhala-berhala pula. Wanhar, dan berkorbanlah. Ini pun ada beberapa qaul diantara para ulama. Pendapat yang paling kuat adalah hendak yang kau menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kurban di dalamnya, ataupun nazar, ataupun yang lainnya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang berpendapat bahwasanya dimaksud dengan wanhar adalah terbatas pada kurban. Ada juga yang mengatakan wanhar maksudnya ketika sholat, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbu, dan wanhar, nahar itu leher. Maksudnya letakkanlah ketika kamu sholat tanganmu di atas nahar leher kamu, dekat leher sini. Yeah. Tapi ini pendapat lemah, dinukil dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ada juga yang berpendapat wanhar maksudnya agar kita hadapkan kedua telapak tangan kita ketika bertakbir menghadap kiblat. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, khassa hataynil ibadataini bizikri liannahuma min afdalil ibadati wa jalil qurubat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan penyebutan dua ibadah ini, sholat dan menyembelih atau berkurban, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal di sana banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa dikerjakan. Kenapa dihususkan dua ibadah ini dalam penyebutan? لِأَنَّهُمَا مِنْ أَفْضُلِ الْعِبَادَاتِ وَأَجَلِ الْقُرُبَاتِ. Karena keduanya, sholat dan menyembelih, adalah ibadah yang paling utama dan paling, dan pendekatan kepada Allah yang paling tinggi. Iya. Itu kata beliau rahimahullah ta'ala, sholat adalah ibadah yang paling agung pada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kaitannya dengan badan seseorang. Iya. Kemudian kurban ataupun menyembelih juga termasuk ibadah yang mulia pada kaitannya dengan harta seseorang dan juga kaitannya dengan sesamanya manfaatnya. وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَضَمَّنُ الْخُضُوعَ فِي الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ لِلَّهِ. Dan karena sholat itu mengandungi al-khudu', ketundukan dalam hati, wal jawarih lillah, dan juga anggota tubuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada sholat itu banyak ketundukan-ketundukan. Adapun dalam surahnya bentuknya kelihatan, ada ruku, ada sujud. Ya. Dalam hatinya pun demikian. Ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hatinya mengecilkan, menghinakan, merendahkan semua, segala sesuatu selain Allah, melupakan, direndahkan itu segala sesuatu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pada sholat ada ketundukan zahir dan batin. Ya. Sehingga hendaknya kita menyelaraskan, ya, dua ketundukan ini. Bukan hanya ketika sholat ini kita tundukkan wajah kita, ya, telapak tangan kita, telapak kaki kita, tapi kita juga tundukkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanquluha fi anwa'il 'ubudiyyah, dan sholat ini bisa mengantarkan seorang hamba kepada beragam ibadah yang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ya, oleh karenanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah riwayat pernah menulis surat untuk para pekerjanya. Ya. Di antara isi suratnya adalah inna ahamma umurikum indi as-shalah. Sesungguhnya perkara yang paling penting, ya, dari perkara kalian menurutku adalah as-shalah. Sehingga jaga itu sholat. Man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah. Siapa yang dia menjaga sholat dan terus dia menjaga sholatnya, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Ya. Wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adhiya'. Dan siapa yang dia menyia-nyiakan sholat, maka tentu dia akan lebih menyia-nyiakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi pesannya sholat dulu. Kalau sholatnya bagus, nih saya, ibadah-ibadah yang lain bagus pula. Amanah yang ditugaskan dan dibebankan kepada mereka akan bagus pula. Tapi kalau sholatnya jelek, maka semuanya akan jelek. Ya. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Kemudian generasi yang mulia ini, generasi yang soleh ini dari generasi para nabi, diikuti oleh generasi-generasi berikutnya yang jelek, tersifati dengan adha'u shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, akhirnya mengikuti syahwat. fasaufa yalqauna ghayya, dan kelak mereka akan mendapati kesesatan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fil nahri taqarrubun ila Allah bi afdali ma 'inda al-'abdi min an-nahair, dan dalam ibadah nahar penyembelihan, apakah kurban ataupun hadyu ataupun nazar ataupun yang lainnya, taqarrubun ila Allah, ada bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bi afdali ma 'inda al-'abdi min an-nahair, dengan apa yang paling afdal, yang paling mulia yang dimiliki oleh hamba, berupa an-nahair, sembelihan-sembelihan. Ya, ada pengorbanan dari hamba. Ya, ada bukti kecintaan yang besar dari hamba kepada Allah. Karena seseorang ataupun manusia itu tercipta dalam kondisi cinta kepada harta, kikir dengan harta. Sehingga seorang yang dia mau mengorbankan harta bendanya untuk Allah, berkorban untuk Allah, adalah seorang yang jujur keimanannya. Ya. Fiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang dia korbankan. Wa ikhrajun lil mali allazi jubilatin nufus 'ala mahabbatihi wasyuh bih. Dan pada kurban ataupun penyembelihan ada perbuatan mengeluarkan harta yang mana jiwa-jiwa itu tercipta cinta kepadanya dan kikir dengan harta. Berat untuk mengeluarkannya. Ya, kemudian kata beliau, inna shani'aka ay mubghiduka wa dhamuka wa munqis wa muntaqisuka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, shani bermakna mubghid, orang yang benci kepadamu, mencelamu, mencacatimu, juga masuk di dalamnya mencela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk di dalamnya. Huwal abtar, dialah yang terputus. Ay al maqtu'u min kulli khairin, dialah yang terputus dari segala kebaikan. Maqtu'ul amal, amalnya terputus. Maqtu'u dzikir, sebutannya terputus. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau ya meninggal, anak laki-lakinya Abdullah, teman Ibrahim, Al-Qasim, tapi kita lihat ya, tidak terputus, bahkan abadi dan kekal sebutannya, namanya. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus disebut-sebut, namanya harum, dipuji. Iya, oleh manusia. Adapun musuh-musuhnya terputus, habis semua. Iya, nasabnya hilang, harta bendanya hilang. Mana Abu Jahal dan teman-temannya? Enggak ada. Tidaklah disebut-sebut kecuali dengan kejelekan, dengan laknat. Iya. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwal kamilu haqqan, adabun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang sempurna secara hakiki. Alladzi lahul kamalul mumakkin, alladzi lahu al-kamalul mumakkin fi haqqil makhluk min raf'iz dzikri wa kasratil ansari wal atba', adabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang sempurna secara hakiki. Ya, alladzi lahul kamal, baginya kesempurnaan yang kokoh. Fi haqqil makhluk, pada haknya para makhluk. Tentunya kesempurnaan, tapi pada haknya makhluk. Ya, kesempurnaan pada haknya makhluk ini penting untuk kita garis atasi. Karena sebagian manusia yang katanya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam telah terjatuh di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sifat ghulu, berlebih-lebihan melampaui batas, mendudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan ilah, memuji dalam kondisi melampaui batas, ya, memberikan hak-hak ubudiyah kepadanya. Ini keliru besar, kesyirikan yang patut untuk kita tanbih, peringatkan manusia darinya. Kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Berikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam haknya sebagai makhluk yang paling mulia, yang besar jasanya, dan jangan dilebih-lebihkan, melebihi derajat ubudiyah beliau. Yeah. Min raf'i dzikri, berupa raf'i dzikri, sebutan yang tinggi. Lihat, syahadat disertakan bersamanya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga azan, di dalamnya ada syahadat pula, dan banyak tempat ya, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam digandengkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan di dalam surat wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat untukmu sebutan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hai saja hati-hati jangan sampai kita terjatuh kepada sikap hulu ekstrim dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita terseret ya pada apa yang mereka kaum Nasara terseret padanya berupa al-ghulu, sikap ekstrim melampaui batas kepada nabinya Nabi Isa hingga menuhankan Nabi Isa, memberikan kepada Nabi Isa hak-hak uluhiyah yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepadanya, ya, meminta kepadanya, meratap kepadanya. Ya, ini dilarang. Wa kasratil ansari wal atba' sallallahu alaihi wasallam, dan berupa banyaknya ansor, penolong-penolong, pembela-pembela dan pengikut Nabi yang terbanyak ya umatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutnya dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Dan dari surat yang agung dan mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang penting. Di antaranya adalah bahwasanya nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabinya adalah kenikmatan yang terbesar, yang sangat besar, tidak diperoleh oleh nabi-nabi selainnya. Di antaranya al-haud ini. Dan bahwasanya nikmat itu menuntut agar seorang yang diberi nikmat bersyukur ya kepada al-mun'im, sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh teladan yang besar, yang agung ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisinya, ibadahnya, ya, salatnya, puasanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang sering kita dengar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta tatafaddara qadamah. Kemudian Aisyah berkata, "Lima fa'alta hadhi ya Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin salat malam hingga pecah-pecah kakinya. Belum pernah mungkin ya salah seorang di antara kita salat hingga pecah kakinya. Sudah loyo sudah. Ya. Maka Aisyah melihat Rasulullah berbuat demikian kesian, merasa iba, maka berkata, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau berbuat demikian padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak suka untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dan lihat juga bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkurban. Beliau berkurban dengan dua domba yang sempurna, yang bertanduk besar, putih warnanya, disembelih dengan kedua tangannya. Dan juga ketika haji wada, beliau menyembelih unta yang sangat banyak. 100 ekor unta disembelih dengan tangannya yang mulia, sebanyak 63 unta. Sisanya diserahkan kepada Ali, kemudian dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Ibadahnya ya kepada Allah sangat besar. Karena nikmat yang Allah berikan kepadanya pun besar. Jadi nikmat ya itu menuntut adanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur di antaranya dengan menggunakan ya segala kenikmatan yang kita peroleh pada jalan-jalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita bersyukur, maka niscaya akan dijaga itu nikmat, bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sebaliknya, kalau kita kufur tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, diancam untuk dicabut kenikmatan yang kita peroleh. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah bahwasanya di antara sunnah kauniyah, sunnatullah yang berlangsung adalah siapa saja yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti beliau, ya, menyelisih sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mesti akan mendapatkan al-batr, keterputusan dari kebaikan. Ya, terputus dia dari Allah. Kalau dia terputus dari Allah, maka dia terputus dari kebaikan-kebaikan. Kenapa dia terputus dari Allah? Karena dia tidak mau memuliakan perantara Allah Subhanahu wa taala, Rasul, perantara syariat. Maka dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bisa mencapai ridha Allah, hubungan dengan Allah, kecuali dengan perantaraan Rasulullah, perantara syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia yang ataupun siapa saja yang benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terputus dia dari Allah. Maka dia terputus dari segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Masuk di dalamnya bukan hanya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Bahkan mereka pun yang menisbahkan diri kepada Islam tapi dia melakukan satu amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah, dari bimbingan Rasulullah SAW, dia pun mendapatkan bagian dari keterputusan dari kebaikan. Meskipun tidak sebesar yang didapatkan oleh kaum kufar dan musyrik. Semakin besar ya kebid'ahan-kebid'ahan yang dia perbuat, penyelisian-penyelisian yang dia lakukan, maka semakin besar keterputusan dari kebaikannya. Dan sebaliknya, semakin dia mencontoh dan meladani sunnah Rasulullah SAW, maka semakin besar dia kebaikannya akan dia peroleh. Bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di sana masih banyak lagi faedah yang tidak bisa kita sebutkan pada kesempatan yang singkat ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.